Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Masih kita membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Melanjutkan pembahasan sebelumnya masih terkait orang-orang yang maghrur, tertipu dengan persangkaan-persangkaan mereka terhadap amalan-amalan sunnah maupun ampunan-ampunan Allah. Mereka berdalil dengan itu semua bahwasanya kemaksiatan, dosa yang mereka lakukan tidaklah bermudarat, tidak membahayakan pada diri mereka. Mereka bersandar dengan husnudzon, berbaik sangka bahwasanya Allah maha luas ampunannya. Bahkan mereka berdalil bahwasanya rahmat Allah mendahului dari murkanya. Ini memang benar demikian yang disebutkan Rasulullah SAW. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Akan tetapi tidaklah kemudian bisa menjadi dalil kemudian mereka bebas melakukan apapun dari bentuk dosa, perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan sebelumnya Imam sebutkan rahmatullah, dengan sandaran mereka terkait dengan maghfirah Allah, ampunan Allah, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahmatullah, wallahu fawqa dhalik wa ajallu wa aqram wa ajwad wa arham. Allah lebih dari itu, lebih mulia, lebih dermawan, lebih agung, lebih pemurah. Walakin innama yadu'u dhalik fi mahallil la'ik fihi. Akan tetapi itu semua Allah letakkan sesuai dengan hikmahnya. Diletakkan sesuai pada tempatnya. Fa'innahu subhanah mausufun bi hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tersifat dengan al-hikmah. Seperti yang kemarin disebutkan. Dan ini ada revisi ala penuntun. Kalau kemarin anda sampaikan hikmah wad'u syai' ala mawdi'ihi, maka ini agak kekeliruannya. Hikmah wad'u kulli syai' fi mawdi'ihi. Ini yang benar, ini jadi sekalian revisi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, segala sesuatu. Ini hikmah. Ya, adil. Dan Allah tersifati dengan ini. Maka semua yang Allah lakukan itu dengan hikmahnya, dengan keadilannya. tidak ada serampangan dalam meletakkan segala sesuatunya. Allah maha pemurah bagi siapa? Pengampun bagi siapa? Ini pada letaknya masing-masing. Maka kalau seorang ahli ma'asi, bahkan pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar bahkan, kemudian berdalil dengan ampunan Allah, pemaafan Allah, dalam keadaan dia terus menerus di atas dosanya, maka tidak ada satu dalil pun maupun hadis yang menjelaskan Allah tetap akan mengampuni orang demikian. Tidak menempuh sebab-sebab yang mendatangkan ampunan Allah. Tidak menempuh sebab-sebab yang menjadikan Allah memaafkan dari dosa-dosa dia. Dia lupa bahwasanya Allah juga memberikan siksa, memberikan azab, bahkan azab Allah sangat pedih. Di sekian ayat disebutkan. Mausufun bil hikmah wal izzah. Allah pula disifat dengan al-izzah, kemuliaan, keperkasaan, kebesaran, wal intiqam. Allah mampu membalas kejelekan hambanya. Inna minal mujrimin muntaqimun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kami akan menghukum orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa. Allah sendiri sebutkan, inna minal mujrimin muntaqimun, menghukum orang-orang yang mujrim, berbuat dosa. Allah pula bersifat dengan wasyiddatil bats. Siksa Allah itu sangat pedih. Inna batsya rabbika lasyadid. Dalam surat Al-Furuj. Sungguh siksa Rabbmu sangatlah pedih. Ini semua sifat-sifat yang Allah sematkan untuk dirinya sendiri. Lantas dikemanakan ancaman-ancaman yang Allah sebutkan di sini. Kemudian, seseorang dengan mudahnya, dengan seenaknya berdalil husnudzon, dengan ampunannya husnudzon, bahwasanya Allah itu tidak akan menghukum hambanya. Kenapa Allah menghukum hambanya? Oh, tidak akan menambah kekuasaannya. Apa yang keliru? Berbeda husnudzon dengan maghrur. Ini harus bisa dibedakan. Orang yang tertipu dengan pemahamannya yang kurang dalam perkara di pemahamannya dalam dalil-dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ada letaknya sendiri-sendiri. Mausufun bil hikmah wal izzah wal intiqam wa suddatil bats wa 'uqubatin min wa 'uqubatin man yastahiqul 'uqubah. Dan Allah akan menghukum bagi siapapun yang berhak dihukum. Justru orang yang demikian ini, al-amnu min makrillah, orang yang merasa aman dari makar Allah, ini yang lebih berat. Bahkan ancamannya, peringatannya lebih keras. Karena merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa nyaman dengan kemaksiatan dan dosanya, yakin bahwasanya dia tidak akan mendapatkan siksa, tidak akan dihukum oleh Allah SWT. Padahal Allah akan menghukum siapapun yang berhak untuk dihukum. Di antara yang Allah sebutkan tadi, inna minal mujrimina muntaqimun. Mujrim, luas cakupannya, orang yang berbuat dosa sini. Bahkan disebutkan, shogha'ir, ataupun kabair, terlebih musirru, ala dunuh, orang yang terus menerus di atas dosa. Qala rahimallah, falau kana al-mu'awwal husni dhon bihi ala mujarrati sifatih wa asma'ih lashtaraka fi dhalika al-birru wal fajr. Perhatikan kata Imam rahimallah, kalau seandainya semata-mata hanya berpijak pada husnudzon saja. Berpijak pada husnudzon seseorang pada sifat dan nama-nama Allah. Dengan ini kemudian dia selamat dari dosa kemaksiatannya. Dijaganya sekedar husnudzon pada perkara-perkara ini. Lashtaraka fi dzalik al-birru wal fajr. Niscaya karsitna. Tidak ada bedanya antara al-birru wal fajr, antara kebaikan dan kejelekan. Tidak ada bedanya orang yang berbuat jahat dengan orang yang berbuat baik. Tidak ada bedanya antara kafir dan mukmin. Tidak ada bedanya dengan ahlul bidah wa ahlus sunnah. Tidak ada bedanya semua. Karena apa? Dihilangkan dengan apa? Sekedar husnudzon kepada Allah. Dengan nama-nama dan sifatnya. Padahal Allah tegaskan sekian banyak dalam ayatnya. Di antaranya, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah sama antara muslim, orang-orang yang besar diri kepada Allah, dengan mujrim, orang-orang yang berbuat dosa? La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ditegaskan di sini, la yastawi, tidak sama. Ahlul jannah, maka masuk neraka jannah. Siapa penahan jannah? Mereka yang memenuhi kriteria dari ahlul jannah. Orang yang senantiasa beramal, amalan soleh, mukmininnya, mukminatnya. Ashabunna jelas. Minal kafirin, munafikin, musyrikin, fasikin, mujrimin. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk jannah, penduduk surga, humul faizun, orang-orang yang faiz, orang sukses, orang selamat. Jadi tidak sama. Maka ini membantah orang yang sekedar berpijak pada husnudzon semata tanpa melakukan sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan dirinya di dunia wal akhirah. Wa syarah fi dzalik al-birru wal fajr wal mu'min wal kafir. Akan sirna pula. Tidak ada bedanya antara seorang yang mukmin dan yang kafir. Wa waliyuhu wa aduhu. Tidak ada bedanya pula. Wali-wali Allah. Kekasih-kekasihnya dengan musuh-musuh Allah. Akan sama keadaannya. Padahal jelas berbeda. Allah akan menolong wali-walinya yang dimusuhi oleh manusia. Dimusuhi oleh musuh-musuh Allah. Allah yang akan membantu, menolongnya. Fama yang fa'al mujrim asma'ahu wa sifatuhu wa ghadha bi sahatihi wa ghadabih. Dan tidaklah bermanfaat bagi orang yang mujrim nama-nama sifat Allah, karena hal tersebut akan membawa kemurkaan Allah, kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'arridu lil la'nah, akan memancing la'nat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Wawdu'u fi maharimih, dan bersegera ya, di dalam melakukan keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Wantahaka hurmatih, ia melanggar keharaman-keharaman dari perkara-perkara yang Allah haramkan atasnya. Bal husnudzon yanfa'u man tafa wa nadhima wa akhla. Akan tapi husnudzon ini bermanfaat bagi siapa? Yakni bagi orang-orang yang taba, orang-orang yang mau bertobat kepada Allah, rujuk ilaih, kembali, salah langsung istighfar, dosa besar yang dia lakukan langsung tobat, tidak nunggu ini itu, tidak nunggu masih muda, nanti kalau sudah tua. Husnudzon berlaku bagi orang yang bersegera bertobat kepada Allah ketika dia bersalah, berdosa. Wa nadim, yaitu orang-orang yang menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'akla, bermanfaat bagi orang yang meninggalkan perkara-perkara dosa dan wasilah-wasilah ini, semua dia tinggalkan. Sebelumnya ya, candu dengan musik, maka semua wasilah-wasilah dia putus. Yang sebelumnya konser dimanapun, tidak ada absennya. Sekarang, jangankan konser, semua wasilah yang mengarah kepada perkara musyrik. Dia tahu keharamannya, dia tinggalkan semua. Maka orang-orang ini yang bermanfaat husnudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon ini pula akan bermanfaat bagi siapa? Wa badala sayyata fil hasanah, seorang yang mengganti kejelekan dengan kebaikan. Kejelekan yang sebelumnya dia kerjakan diganti dengan lawannya. Kalau sebelumnya sukanya membaca perkara-perkara yang tidak ada kemanfaatannya, bahkan tulisan-tulisan yang bermudarat, tulisan-tulisan yang mengandung pemikiran-pemikiran syubhat, dia ganti dengan kitab-kitab para ulama. Membaca perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, dia perbanyak dengan qiraatul Quran. Ya, ini akan memberikan asar kepada jiwanya. Dia ganti kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Maka ini cakupannya sangat luas, ya, terlebih dalam kehidupan bersosial masyarakat. Bagaimana kejelekan atau kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan, dia ganti dengan kebaikan-kebaikan. Wastaqbala baqiyata umrihi bil khair wa ta'ah. Maka ia mengisi dari sisa-sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dia sadar, ya, bahwasanya yang namanya umur tidak ada yang tahu kapan malaikat maut akan mencabutnya. Ya. Maka sungguh dia menyadari betapa umur manusia itu tidak bisa diprediksi. Maka ia gunakan dari sisa umurnya ini, dia penuhi dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Tsumma hasanatun ba'da. Setelah ini semua dilakukan, baru dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengganti kejelekan dengan kebaikan. Ya, sisa umurnya dia gunakan untuk perkara-perkara yang baik, ketaatan, bertobat ketika melakukan kesalahan dosa, bersegera menyesal dari dosa yang dia lakukan, meninggalkan perkara-perkara dosa. Maka setelahnya dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza wa husnudzon, kata Imam rahimahullah. Ini yang dimaksud dengan husnudzon, menempuh asbab, asbabus salamah, sebab-sebab keselamatan dia tempuh. Bukan sekedar bilisan, dengan lisannya saja. Tapi filiahnya masih melakukan perkara-perkara yang berkebalikan dari al-hasanah, kebaikan. Hanya sekedar husnudzon. Maka kata Imam wal awwalu ghururun. Maka yang pertama kondisinya, ya, dari perkara yang kita sebutkan di awal sampai sekarang ini, yang mereka bersandar dengan amalan-amalan sunnah, hadis-hadis, ya, yang dianggap memihak dirinya, maka ini namanya ghurur, tipuan yang terlalu tertipu dengan dirinya sendiri. Wallahu musta'an. Maka hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Beliau lanjutkan, rahimahullah, wala tastatil hadzal fasl. Maka jangan engkau menganggap panjang perkara ini. Kok yang dibahas ini terus panjang sekali, dan selesai-selesai. Ya. Jangan punya anggapan demikian. Fainal hajat ilaihi syadidatun likulli ahad. Karena kebutuhan terkait ini, ya, sungguh mendesak, sungguh perlu dan penting untuk kita ketahui rinciannya. Zalah-zalah kekeliruan dari pemikiran-pemikiran orang yang maghrur, ini harus kita ketahui. Sehingga ketika kita mendapati pada diri kita ada, ya, sudah sedikit-sedikit mengarah ke sana, kita langsung sadar. Kita husnudzon apa maghrur? Kita ini sedang berbaik sangka kepada Allah atau tertipu dengan diri kita sendiri? Dengan penjelasan Imam rahimahullah demikian, kita akan bisa diagnosa kondisi diri kita berada di mana, berada di posisi apa. fa innal hajata ilaihi syadidatun li kulli ahad fa farqun baina husni dzan billah wa bainal ghurur bih. Kebutuhan yang sangat mendesak setiap orang untuk bisa membedakan antara husnudzon kepada Allah dengan al-ghurur bih, yakni tertipu dengan perkara-perkara yang telah disebutkan, ya, dari sekian perkara yang dipaparkan oleh al-Imam rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Al-Imam rahimahullah menukilkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 219. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah, merekalah orang-orang yang yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah SWT. Di sini disebutkan orang-orang yang roja, berharap kepada Allah SWT, tentu dengan harapan-harapan yang baik. Akan tapi diawali dengan apa? Amalan-amalan soleh tersebut terlebih dahulu di sini. Orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, berjihad fisabilillah, ini amalan-amalan besar yang mereka lakukan. Baru setelah melakukan asbab, sebab-sebab ini semua, mereka baru mengharap rahmat Allah SWT. Husnudzon kepada ini. Bisa, karena apa? Sudah melakukan amalan-amalan saleh, amalan ketaatan. Harapannya besar kepada Allah SWT untuk diampuni dosanya, untuk diterima amalannya. Dan tujuan tertinggi untuk Allah masukkan ke dalam jannahnya. Setelah menempuh sebab. Fajalha ula ahlu roja la al tattalin wal fasikin. Jika Allah jadikan mereka ini ahlu roja yang memiliki harapan. Bukan kemudian orang-orang yang tidak mau berusaha, tidak mau berakal, apa beramal. Bukan, mereka melakukan sebab-sebab kebaikan ini. Sehingga apa? Dikatakan oleh ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka yang, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah setelah melakukan kebaikan-kebaikan sekian. Kebaikan yang besar. Karena sering kita sampaikan, ya, memang dalam satu amalan seseorang dituntut baina roja wal khauf. Nah, antara roja dan khauf harus nanti ada harapan kita kepada Allah dan takutnya kita kepada Allah. Akan tapi, ya, tidak timpang roja yang berlebihan tidak ada khaufnya. Seperti yang kita bahas sekarang, mereka yang rojaknya berlebihan, harapannya besar kepada Allah terkait dengan diampuni dosanya, ya, tidak akan dihukum, disiksa oleh Allah, tanpa ada rasa takut dari ancaman-ancaman yang Allah sebutkan sendiri dalam ayatnya, sekian ancaman. Karena apa? Hanya rojak yang diandalkan. Terus apa yang muncul? Al-amnu min makrillah. Dia akan merasa aman dari makar Allah SWT. Ini berbahaya. Begitu pula ketika khauf yang dikedepankan, sama bahayanya. Hanya takut yang dominan pada dirinya, yang muncul apa? Lawan dari yang tadi. Dia akan terputus asa dari rahmat Allah SWT. Merasa, tidak, Allah tidak mungkin mengampuni dirinya. Dosa aku sudah terlalu banyak. Allah tidak mungkin ngereken ini. Tidak mungkin diampuni. Tambah jauh, jauh, menjauh dari Allah SWT. Ada pun roja, harapan. Ini akan ditopang dengan apa? Termotivasi dia untuk beramal soleh karena harapannya besar. Dengan rasa takutnya, maka motivasi yang harus muncul menjauhi dari maharimullah, keharaman-keharaman Allah SWT. Dijauhi. Maka harus jalan beriringan. Ya. Tidak ada yang berat sebelah. Karena memiliki dampak negatif masing-masing dan sangat berbahaya. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Tsumma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma kunitu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Sungguh Rabbmu Allah Subhanahu wa taala lilladzina hajaru min ba'di ma kunitu, bagi orang-orang yang hijrah setelah mereka mendapatkan ujian-ujian, ya, tsumma jahadu, kemudian berjihad fisabilillah jalan Allah, wa sabaru, dan bersabar dari semua perkara-perkara yang dituntut untuk sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ini juga perlu kesabaran. Nah, bagaimana? Tidak butuh kesabaran ya. Taklim, hujan-hujan datang. Perlu kesabaran ketaatan itu. Sholat malam yang dingin. Enak-enaknya tidur, harus bangun tetap sholat. Harta yang dia cintai harus dikeluarkan zakatnya. Ini perlu kesabaran menjalankan ketaatan itu. Ya. Sabar pula agar menjauhi kemaksiatan, dosa. Padahal ini yang disukai jiwa. Ya, tabii dari jiwa kita sukanya pada yang jelek-jelek. Kita harus lawan itu. Ya, inna nafsa lamaratun bisuu, ini sudah sunnatullah. Yang namanya jiwa, ngajaknya mesti yang jelek. Harus dilawan kepada yang baik, dan itu mujahadahnya, perjuangan kita. Sabar dalam menjauhi perkara kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Sabar pula menerima takdir yang Allah tetapkan atas kita. Sabar. Baik yang kita senangi maupun yang kita benci. Karena tentu manusia dihadapkan pada dua perkara ini. Yang mengenakan dan yang menyesatkan. Tidak disukai. Orang-orang yang dicintai. Ya, Allah panggil. Meninggalkan kita. Harta yang kita jaga terkadang Allah kurangi dengan caranya. Ini semua harus sabar. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrihi, ya. Yang baiknya maupun yang buruknya menurut kita. Tetapi semua itu adalah sesuai dengan hikmah Allah dan yang terbaik dari Allah, sehingga kita harus bersabar. Tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha, ya. Sungguh Rabbmu setelah itu semua kalian jalankan, la ghafurur rahim, sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Setelah melakukan asbab ini, tidak kemudian lupa-lupa Allah mengampuni begitu saja. Ya, tidak sesuai dengan hikmah Allah yang demikian. Dan Allah penafikan dari ini. Allah sangat hikmah. Dan Allah tidak ada ceritanya, tidak ada kamusnya mendzalimi hambanya. Sedikit banyak fa'alim jadurja awamat, maka yang alim, orang yang memiliki ilmu faham benar dalam memahami ilmu tersebut, ia akan meletakkan rojak dia, harapan dia kepada Allah, mawadu pada tempatnya. Ya, ini apa? Al-amal sholih. Setelah mengamalkan amalan-amalan sholih, amalan yang mendatangkan kecintaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajahin al-muqtar uhubi-hubi mawadidhi, kebalikannya agar orang yang jahil begitu alim, kebalikan dari orang yang alim. Kalau kita artikan jahil, orang yang bodoh muqtar, maka dia tertipu. Maka dia akan meletakkan ar-roja fi ghairi mawadidhi, ia meletakkan ar-roja, harapan dia tidak pada tempatnya. Ya, ini dimana? Fil ibni wal ma'asiyah, di dalam dosa dan kemaksiatan. Hanya rojak-rojak saja, tapi lanjut dosa dan kemaksiatannya. Maka peletakan yang tidak tepat. Ini namanya muhtab, orang yang tertipu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini penjelasan Imam rahimahullah terkait dengan fasal yang disebutkan oleh penerbit Afatu ala Tariqut Ta'ah. Fasal berikutnya yang diberi judul Man fa'ala dhanba mu'tamidan ala afillah, seorang yang melakukan dosa, ya, kemudian ia bersandar atas pemaafan Allah Subhanahu wa taala. melakukan dosa dengan bersandar pada pemaafan Allah. Ini masih terkait dengan maghrur, orang yang tertipu. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa katsirun min al-juhal iqtamitu ala rahmatillah wa 'afwihi wa karamih. Banyak dari kalangan juhal, jamaknya jahil, orang-orang yang bodoh, ini yang tidak faham. Kalaupun dia faham, misalkan, biru dalam pemahamannya. Banyak dari mereka ini, kata Imam Rahmatullah, i'tamidu ala rahmatillah. Mereka i'timad, yakni bersandar, berpijak kepada rahmat Allah, wa'afihi pemaafannya, wa karamih, dan kedermawanan Allah SWT. Nah ini kita tahu semua bahwa Allah memiliki sifat-sifat ini memang. Rahmahnya yang maha luas. Ampunan Allah yang maha luas. Allah yang maha karim. Tidak diragukan lagi. Mereka orang-orang jahil, kata Imam. Mereka bersandar dengan ini semua. Wa dayya'u amrahu wa nahyahu. Akan tetapi, kondisi mereka yang iktimatnya kepada rahmat Allah, ampunannya, pemaafan Allah, maha dermawannya Allah, mereka menyia-nyiakan perintah-perintahnya, menyia-nyiakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Taala. Kalau sekedar bersandar kepada mereka ini, bersandar kepada rahmat Allah, pengampunannya, maka memang ada dua keadaan. Terkadang mahmud, ada yang orang yang bersandar kepada ini semua terpuji. Terpujinya bagi siapa? Terpuji ketika dia harus semangat di dalam melakukan amal-amal ketaatan. Semangat dia melakukan perkara-perkara yang mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian bersandar pada ini. Makanya ini mahmud, terpuji yang demikian. Tapi kemudian, kalau dia melakukan kemaksiatan, dosa, maka mahmud yang demikian tercela. Kemaksiatan dia lakukan, dosa-dosa dia lakukan, yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia terjang. Kemudian bersandar kepada rahmatnya, makanya tidak tepat. Bahkan dia menyia-nyiakan perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa Taala. Wa nasu annahu syadidul iqab. Bahkan dia pun lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala sangat dahsyat azabnya, hukumannya sangat berat. Maka yang demikian namanya apa? Angan-angan belaka. Allah sebutkan di dalam ayatnya, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Tidaklah kau lihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Ilah. Ilah yang sesembahan. Hawa nafsunya ini yang jadi rujukan dia. Na'udzubillah. Apa anta takunu 'alaihi wakila? Apa engkau bisa menjadi pemeliharanya? Am tahsabu annaka khayara an aktharuhum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'ami bal hum adallu safila. Atau engkau mengira bahasanya kebanyakan mereka, yasma'un, yang mendengar, au ya'kilun, atau yasma'una ayakilun, atau memakai akal-akal mereka. Keadaan mereka ini, kata Allah, inhum illa kal an'am. Keadaan mereka seperti, tidaklah melainkan seperti apa? Al-an'am. Binatang ternak. Balhum adzallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Ini orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Allah kinayakan dengan demikian. Kal an'am balhum adzall. Karena apa? Yang menjadi poros dia hawa nafsunya. Wa qala rahimallahu wa annahu la yuraddu ba'su 'ala al-qawmi al-mujrimin. Dan sungguh Allah ya, tidak bisa ditolak azabnya dari kaum yang mujrim, yang senantiasa berbuat dosa. Sesuai dengan firman-Nya, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan tidaklah bisa ditolak, ditahan azab Allah dari kaum yang berbuat dosa. Ini ayat yang sangat jelas. Bagaimana Allah itu mengazab bagi siapapun yang dikehendakinya dari orang-orang yang berbuat dosa. Wala ma'ruf raja'uka lirahmati lirahmatin man la tuti'uhu minal khiblan wal khum. Harapanmu terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak engkau taati, justru engkau maksiati. Maka yang demikian minal khizlan wal khurf, ini merupakan bentuk ghurur, suatu yang sia-sia. Wal khumq, yakni al-jahl, bentuk kebodohan. Al-khumq ini lebih sekedar jahil, lebih dari itu. Khumq, kalau diartikan bahasa kita mungkin bungu. Ya. Berharap rahmat Allah, tapi memaksiatinya. Secara logika saja, ya, kita akan bisa menjawab, ini bentuk kesia-siaan, bentuk kebodohan yang ada pada dirinya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama juga mengatakan, man qata'a 'adwan minka fid dunya bi saraqati thalathati dirahim, thalathati dirahim la ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirah ala nahwin min hadha. Man qata'a 'adwan, zat yang memotong bagian dari tubuhmu, jadi Allah Subhanahu wa taala, fid dunya, di dunia, yakni hukum had, bisariqati thalathati dirahim, karena sebab pencurian yang dilakukan, yakni apa, 3 dirham, dalam riwayat yang lain 1/4 dinar. Ya. 1 dirham 2,79 gram perak, kalau dikonversikan kira-kira 6,5 gram perak. Ini 3 dirham. 3 dirham ya, 6/4 gram perak. Ini nisab yang syariat tentukan. Ya, ini nisabnya yang berhak mendapatkan hukum had bagi pencuri. Kalau uang, ya, perkiraan yang bisa dicek untuk kepastiannya 300 atau lebih ribu. Pemula alam ini bisa cek. 1/4 gram emas. Emas sekarang berapa gram-gram? Maka 1/4 gram. Bayar tahu ya kalau harganya. Maka itu nisabnya, syariqah. Maka Allah yang menetapkan hukum had bagi para pencuri ketika sudah menyampaikan nisab ini dengan dipotong tangannya. Maka la ta'man an takuna uqubatu fil akhirah. Maka engkau jangan merasa aman terhadap hukumannya di akhirat nanti. Hukuman yang ala nahwin min hadza, yang semisal. Ini di dunia saja sudah ada hukum hadnya yang mencuri melampaui nisabnya ini. Apakah kemudian berarti kalau kurang dari nisabnya kemudian diperbolehkan? Nah, sama, syariqah. Ya. Kalaupun belum masuk nisabnya itu sudah dosa besar mencuri. Jangan kemudian, oh, belum nisab, ini kan belum berhak mendapatkan pertolongan. Ya, dari sisi hukum had benar, tapi mencuri sedikit banyak itu sudah masuk dosa besar. Perhatikan. Terlebih kalau sudah sampai nisab. Kalau di dunianya enggak diterapkan hukum had, kalau enggak diterapkan, jangan merasa aman. Ya. Enggak akan luput hukuman Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau seseorang menumpahkan air maninya bukan pada tempatnya, walaupun 1 tetes, 2 tetes, ada hukum hadnya. muhsan, orang yang sudah menikah, maka akan dirajam. Kalau belum menikah, maka dicambuk dan diusir. Jaga tetapannya. Wakil Al-Hasan, dikatakan pada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, naraka tawilal buka, kami melihat engkau banyak menangis. Faqala, maka jawab Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, akhafu an yatrahani finnar wala yubali. Aku sangat takut untuk dilemparkan ke dalam neraka dan bahkan Allah sudah tidak peduli lagi wadah. Perhatikan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tabi'in masyhur, orang yang terkenal dengan wara' dan zuhudnya, akan tapi tidak merasa aman dengan keimanan yang masya Allah pada diri beliau. Tidak bisa kita bandingkan dengan kondisi diri kita, keilmuan dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Diketahui para sahabatnya banyak menangis, senantiasa menangis. Ketika ditanyakan, ternyata jawaban beliau demikian. Aku takut Allah akan limparkan diriku ke dalam neraka dan kepada Allah sudah tidak peduli lagi kepada aku. Kondisi seorang yang demikian secara zahir amalannya, masa takutnya kepada Allah. Tidak ada kemudian nampak tidak mungkin Allah akan menghadapnya. Toh amal itu sudah banyak. Tuslu dan semata kepada Allah. Wa qala rahmallah. Wa kana yakun. Ada pula yang mengatakan, inna qauman al-hadhum amaniyul maghfirah hatta kharaju minat dunya bi ghairi taubah. Ada suatu kaum yang mereka terlena dengan angan-angan mereka. Terlena dengan angan-angan bahwasanya Allah Maha mengampuni, Allah Maha memaafkan, Allah Maha rahmah, hingga mereka keluar dari dunia tanpa tobat. Dalam matinya tidak sempat tobat lagi. Karena apa? Terlena dengan angan-angan itu semua. Yaqulu ahaduhum, sebagian mereka juga mengucapkan, la'anni ahsina dhanna bi rabbi. Sungguh, aku telah membaguskan persangkaanku kepada Rabbku. Perkara-perkara yang menunjang dari keberhasilan angan-angan dia. Pengen masuk jannah? Ya tentu harus mengumpulkan sekian banyak bekal untuk masuk jannah. Ada bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Allah perintahkan memang harus berbekal kita di dunia. Memang jatahnya di dunia mengumpulkan bekal sebagaimana mau safar. Kalau enggak bawa bekal, enggak jauh juga enggak mampu jalan. Jannah juga demikian. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal kata Allah at-taqwa. Maka korelasi dari takwa ini kan sangat luas sekali cakupannya. Furu, cabang-cabang dari konsekuensi yang namanya takwa. Kita sedikit mau cakap bagaimana definisi takwa yang mudah kan? Kita semua paham, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa saja yang Allah larang. Ini kan ringan untuk diucapkan. Melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Yang harus kita ilmunya apa? Perkara-perkara minal awamir. Perintah-perintah Allahnya apa saja. Ini kan harus tahu. Allah merintahkan ini. Nah, secara global Allah perintahkan kita taat pada Allah dan Rasulnya. Pada ulul amr. Ini cabangnya sekian banyak. perintah pada Allah banyak yang harus ditaati apa saja. Rasulnya juga. Ulil amrinya. Ini dalam hubungan sosial masyarakat. Sekian harus diilmui untuk mengetahui perintah-perintah Allah. Yang ini harus dijalankan. Ya. Dan meninggalkan perkara yang Allah larang. Ini juga akan membawa pada perkara-perkara yang banyak cabang darinya. Apa saja yang Allah larang. Maka kita kalau ingin tahu ya, urut-urutan minal kabair, ini paling tingginya. Kita baca dari kitab-kitab yang disusun diantaranya Imam Zahabi. Ada pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menulisnya. Kabair itu dulu. Dari yang boleh campurkan kesyirikan sampai sekian puluh. Satu cek. Ini harus ditinggalkan semua. Ya. Itu baru kabairnya. Shogairnya juga jangan kemudian dianggap remeh. Ya. Sekian perkara untuk merealisasikan namanya takwa. Sehingga takwa ini benar-benar bekal yang terbaik sesuai yang Allah sebutkan. Qanifillah azanallahu wa yakum. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa Anda sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.